Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. السبب السادس التعدي بالانتفاع كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعذار ونحوها وكذا ركوب الدواب على وجه الانتفاع إلا إذا كان عذر بأن ركب هذه أجل سقي وكانت لا تقاد إلا به حيث يجوز إخراجها للسقي فإن أمكن قودها فركبها ضمن كذا قاله الرافعي والنووي. السبب السادس سبب yang keenam. Jadi katanya dikatakan sebelumnya bahwa al-wadi'ah itu amanah. Maka orang yang menerima wadiah, orang yang menerima barang titipan, al-muda itu adalah yadu amanah. Orang yang dikatakan memegang amanah, maka dia tidak punya tanggung jawab. Dia tidak didera, tidak dibebankan untuk mengganti atau menambal kerusakan yang ada pada barang titipan. Karena dia yadu amanah. Tapi yadu amain ini kemudian bisa berubah menjadi yadu doman. Menjadi yadu doman kalau dia mengabaikan barang titipan. Bentuk pengabaian barang titipan ada 9 sebabnya orang dikatakan abai. Nah, sebab yang keenam at-ta'addi bil intifa, yaitu sengaja untuk memakai barang titipan tersebut. Kal intifa'i bil wadi'ati, seperti intifa memanfaatkan bilwadi'ah barang yang dititipi. Kalubsi saubi, seperti memakai baju. Dititipin baju. Jadi yang namanya yadu amanah, dia juga enggak boleh ngapa-ngapain itu barang. Yang dia tugasnya itu cuma jagain. Enggak boleh dipakai. Enggak boleh dipakai. Kalau kita nyimpen duit di bank kan bank makai. Gitu. Makanya di bank itu bukan simpenan. Lebih pantas untuk dikatakan sebagai al-qar. Kal intifa'i bil wadi'ati, sebagaimana intifa' memanfaatkan bil badi'ah dengan barang titipan. Kalubsi thawbi, seperti memakai baju. Baju dititipin baju, bajunya dipakai. Gitu. Wattahnu fil a'dal. At-tahan. Tahan itu ditumbuk. Mentumbuk, menumbuk fil a'dali. A'dal itu idil, jama dari idol. Idol itu semacam kayak wadah begitu. Jadi maksudnya menumbuk sesuatu dengan wadah. Wadahnya itu dititipin, bukan punya dia. Dia pakai itu untuk menumbuk barang, menumbuk sesuatu, menumbuk tepung biasanya. Intinya memakai sesuatu itu untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan dirinya. Wa nahwiha, atau sejenis itu memanfaatkan barang. Wa kadza, begitu juga disebut at-ta'addi bil intifa, rukubud dawam, mengendarai kendaraan, mengendarai hewan yang dititipkan, ala wajhil intifa, dengan tujuan mengambil manfaat daripada nunggang itu sendiri. Illa, kecuali idza kana uzrun, kecuali kalau ada uzurnya. Kalau ada uzur, kenapa ditunggang? Jadi orang dititipin kambing, dititipin sapi, dititipin unta, nggak boleh dia ngambil manfaat dari barang titipan. Kemudian dia naikin untanya untuk apa? Untuk maslahat dirinya. Dia mau safar, nggak boleh itu. Itu namanya at-ta'addi bil intifa. Tapi kalau ada uzurnya, sehingga dia harus naik, bi'an rakibaha li ajli saki, ditunggangin li ajli saki, untuk ngasih minum. Wa kanat la tuqadu illa bihi, dan kendaraan itu, hewan tersebut, la tuqadu, tidak bisa dituntun, diarahkan, diajak jalan, illa bihi, kecuali harus ditunggangin. Dititipin unta, 1, 2, 3, 4. Dititipin kambing, dititipin sapi. Kita nggak punya nih. Rumput kita nggak punya. Kemudian rumput air tuh harus kita bawa ke padang rumput. Jaraknya kira-kira misalnya 21 kilo. Nah, gitu. Ini hewan yang kita titipin, kalau kita giring begitu bisa, atau kambing kalau digiring bisa. Tapi ada satu hewan yang dia nggak bisa digiring, tapi dia harus terminum, karena kalau nggak minum dia mati nih. Dan dia bisa digiring, bisa diarahkan ke tempat tersebut kalau ditunggang. Ini udah tunggang. Li ajli saki wa kanat la tuqadu illa bihi, dan dia tidak mungkin untuk diarahkan, digiring, kecuali kudu ditunggangin. Haitsu yajuzu ikhrajuha, yang mana memang boleh mengeluarkan barang titipan, ini hewan-hewan itu, lisakiku, untuk kebutuhan ngasih minum. Fa in amkana qaudaha, tapi kalau mungkin bisa digiring, kayak kambing begitu, kan enggak perlu ditaikin, digiring aja udah mau kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mungkin untuk digiring, farakibaha, tapi malah justru ditunggangin, domina, maka dia berubah dari yadu amanah menjadi yadu doman. Dia harus bertanggung jawab kalau nanti ada sakit yang diderita oleh kambingnya, ada kekurangannya, ada kerusakannya. Kadahu kada qalahu ar-Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam ar-Rafi'i wa Nawawi, dan juga Imam An-Nawawi. Qultu, saya bilang, kata Imam Taqiyuddin al-Asni, kalau kata saya sih, fi dzalika nadhrun zahir. Ini yang disebut sama Imam Nawawi, Imam Rafi. Ini kayaknya ada nadhr, perlu diteliti gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa yanbaghi takhsisuhu binahiyati tasahulin. Bini binahiyatin tashulu fiha suqya. Amma ba'du an-nawahi allati yaridu ahluha al-ma'a min bu'din. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin al-Isni maksudnya begini. Enggak boleh kan kita pakai barang titipan? Iya, enggak boleh. Tapi kata Imam Ar-Rafi'i, kata Imam Nawawi, boleh tuh ditunggangin kalau tujuannya untuk ngasih minum. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wa yanbaghi takhsisuhu. Mestinya bolehnya ditunggangin itu binahiyatin, kalau dilihat dari sisi tashulu fihi suqya, yang namanya suqya itu ngasih air tuh mudah. Kalau mudah ngasih airnya, enggak perlu ditunggangin begitu. Amma ba'dun nawahi, sedangkan sebahagian apa namanya nahya itu maksudnya bukan sisi, itu artinya salah. Nahya itu tempat, kota, kampung. Jadi yan bagi takhsisuhu, khusus ini dikhususkan mestinya binahiyatin, yang mana nahiyah tempat atau kota kampung di mana dia dapat air itu, tashulu fi hasukia, memang gampang untuk ngasih air. Kalau gampang tempatnya maka enggak perlu ditunggangin, cukup digiring aja gitu. Amma ba'dun nawahi, sedangkan tempat, sebagian tempat lain, nawahi, kota, lebih enak kampung ya. Adapun kampung-kampung yang lain memang allati yaridu ahluha, yang mana orang tersebut yaridu al-ma'a, ngambil air min bu'din, dari jauh. Wattaradat adatuhum birukubid dawab, dan memang sudah ittaradat, menjadi kebiasaan. Adat ittaradat itu terulang-ulang, adatuhum, kebiasaan mereka, birukubid dabati, dengan mengendarai kendaraan, mengendarai hewan. Al-awari, yang itu hewan aria, hewan aria itu hewan pinjaman. Wal-wada'i, dan juga hewan titipan. Wa ghairiha, dan juga selain hewan tersebut bisa jadi hewan sewaan. Fala yattajihi ad-damanu wal halatu hadhihi, maka tidak pantas yang kayak gini dikatakan sebagai yadu doman, dia tetap yadu amanah begitu. Tapi kalau tempatnya atau lokasi di mana nuangin air, ngasih air minum buat hewan tuh dekat, maka nunggangin tuh jadi doman. Nah, kalau kayak gini tempatnya jauh, dan kebiasaan orang di sini memang kalau datang ke tempat air tersebut kudu naik kendaraan gitu. Fala yattajihu dhamanu, maka tidak ada kewajiban dhaman wal halatu hadhi, kalau kondisinya seperti ini. Lil adatil muqtaradati, karena kebiasaan yang terus terulang-ulang, yang mana orang situ kalau ngambil air di sini emang ditunggangin itu untanya. Idzil adatu muhakkamatun, karena yang namanya kebiasaan itu muhakkamah, itu kaidah fikih ya. Kebiasaan muhakkamatun, kaidah fikih kubra, al-adah muhakkamah. Karena kebiasaan jadi hukum, dan kebiasaan orang sini ya begitu, karena jauh nih ngambil air. Airnya jauh, maka orang kudu naik unta gitu. Sekalian ngasih minum untanya, berarti nungganginnya dia itu karena ada uzurnya gitu. Tapi kalau tempatnya dekat kan enggak perlu. Walaupun emang susah digiring kudu naikin, tapi kan tetap aja dekat tempatnya, nyantai aja. Enggak perlu ente taikin itu, ente aja yang ngambil air gitu. Balik gitu. Ngambil air ember taruh nah gitu supaya tidak untuk ditaikin. Wa qad jaa bihal Qur'an as-sunnah, dan Al-Qur'an dan sunnah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah itu kaidah al-'adam muhakkamah. Wa'mur bil 'urfi wa'arid, gimana sih, kan banyak kalimat Al-Qur'an yang menyebutkan bil 'urfi, dengan 'urf, dengan kebijakan. Nah, kebijakan itu sesuaikan dengan kebiasaan. Ya kayaknya ada al-adah muhakkamah. Banyak dalil tentang al-adah muhakkamah. Wallahu alam. Jadi intinya bahwa at-ta'addi bil intifa, menyengaja untuk memanfaatkan barang titipan itu adalah sebab di mana yang merubah tangan orang yang dititipi dari yadu amanah menjadi yadu doman. Kecuali kalau ada hajatnya seperti minumin air untuk untanya tersebut, maka berarti juga sama mobil, dititipin mobil nggak boleh dipakai gitu, kecuali izin gitu ya. Tapi pada kalau tanpa izin nggak boleh dipakai, dan kalaupun dipakai karena ada uzur apa ya, manasin misalnya, karena udah lama nggak dipanasin takutnya malah akinya soak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi Ainuddin. Amin ya rabbal alamin. As-sababu sadis, as-sababu sabi'u, sebab yang ketujuh di mana orang dikatakan lalai, abai atas barang titipan. Al-mukhalafatu fil hifzi, yaitu mukhalafah, menyelisih dalam hal menjaga barang tersebut. Apa maksudnya? Fa idza amarahu bil hifzi ala wajhin makhsusin fa'adala anhu. Fa'idha amaruhu, kalau orang yang menitipkan barang kepada dia memerintahkannya bilhibzi untuk dijaga, ala wajhin makhsus, dijaganya dengan metode khusus, dengan cara khusus. Fa'adala anhu, tapi kemudian dia belok dari apa yang diperintahkan. Ini Pak Haji, saya mohon maaf mau nitip barang, ini barang saya ini begini begini begini, nanti mohon untuk dijaga, jaganya begini nih, taruh di tempat begini, dengan suhunya sekian, nah, nanti kalau dia ini dikeluarkan, nah, pokoknya dijelas. Fa'adala anhu, tapi kemudian orang dititipin itu adal, ya berbelok, maksudnya enggak ngikutin apa yang diperintah begitu. Wa talifat bisababil udul, dan barang titipan tersebut talifat rusak bisababil uduli, sebab dia enggak mengikutin arahan yang punya. Al udul, belok begitu. Dhaminaha lil mukhalafah, maka dia menjadi yadud dhaman lil mukhalafah, karena dia menyelisih perintah, menyelisih SOP yang sudah ditetapkan bagi barang tersebut. Wa in talifat bisababin akhar, kata yang punya barang, Pak Haji nanti begini begini begini ya. Nah, dia enggak mau begitu. Dia nyimpen-nyimpen aja, tapi nyimpennya fi hazzi mislihi, di tempat emang layak untuk disimpan. Kemudian barangnya rusak, tapi rusaknya bukan gara-gara disimpan di situ, tapi karena hal lain gitu. Wa bisababin akharin. Abisababin akhara. Akhara itu isim ghair munsharif ya. Wa in talifat bisababin akhara, kalau kemudian rusak dengan sebab yang lain, bukan sebab karena dia menyelisih perintah cara jaganya, fala dhaman, maka tidak ada tanggung jawab. Dia enggak berubah jadi yadud dhaman. Wa fi hadza suwar, contohnya, dan dalam hal ini maksudnya rusak. Rusaknya karena sebab lain, bukan karena sebab al-udul. Banyak contohnya, suwarun banyak contoh masalahnya. Minha di antaranya, auza'ahu darahima. Orang dititipin dirham. Waqala, kemudian yang nitipin bilang, irbitha fi kummik. Ikat ini dirham di kum. Kum apa kum? Kum ini kum. Bisa bahasa Indonesianya apa ya? Ini kum nih. Dulu kan orang Arab pakai gamis. Pakai gamis kan gede. Itu dibuat tangannya tuh kan gede ini segini kan gitu. Itu ini namanya kum nih, ini kum. Nah, ini nih kum nih. Ini lubang ini namanya kum gitu. Orang nitipin dirham. 200 dirham. Ihfidha fi kummik. Jagain. Taruh di kum ente. Kum ente kan rada gede. Taruh di situ. Gitu. Irbitha. Ikat itu dirham fi kumik di kum kalian. Di kum ente itu. Fa'amsakaha fi yadih. Tapi malah enggak ditaruh di kum. Malah dipegang. Fa'amsakaha. Dia pegang itu dirham fi yadihi di tangannya. Wa talifat. Lalu kemudian dirhamnya rusak. Hilang setengahnya, jatuh sebahagian. Pokoknya rusak. Hal yadman, apakah dia wajib ganti? Fihi khirafun, di dalamnya ada perdebatan. Muntashirun yang muntashir. Perdebatan yang terjadi di banyak kitab. Rajihu, pendapat yang raji minhu daripada khiraf muntashir tersebut. Intalifat binaumin awnisyanin dhamina. Kalau rusaknya atau berkurangnya binaumin gara-gara tidur, disuruh jagain tuh taruh di kum aja. Ini malah dia pegang. Lagi dia pegang dia ngantuk tidur. Berkurang itu. Jatuh satu dua jatuh kan begitu. Kalau rusaknya gara-gara dia tidur atau nisyan lupa, dhamina, ganti itu. Wa in akhadhaha ghasibun qahran, tapi kalau itu diambil sama orang ghasib, orang yang gosok, qahran. Qahran itu secara terang-terangan dan secara paksa. Fala dhaman, maka tidak ada dhaman. Tidak jadi yadu dhaman. Li'anna liyada ahrus. Karena yang walaupun tadi perintahnya taruh di kum, kemudian dia pegang di tangan, tetap dia enggak tanggung jawab kalau nanti diambil sama maling, sama copet. Kenapa? Karena tangan ini, li'anna liyada ahros. Karena tangan itu juga bagian daripada hirs, dan dia ahros, lebih terjaga. Tangan, karena tangan itu termasuk alat yang bisa menjaga dirham itu. Walau lam yarbit hafikumihi. Jadi karena tangan itu, jadi maksudnya kalau kata si punya bilang taruh di sini ya, gitu. Lalu kita berbelok dari perintah. taruh di tempat lain yang ternyata tempatnya itu lebih bagus dan emang layak, itu nggak jadi dhoman. Diperintahin sama yang punya, taruh di kum. Kumnya kan itu. Lalu tapi dia nggak taruh di kum, malah dipegang aja. Tangan itu juga harus mislih. Dan dia lebih ahros malah. Kan gitu, bisa dirasain. Lebih kepegang dibanding kalau taruh kum. Maka kalau terjadi apa-apa, dia tidak yadu, yadunya tetap yadu amanah. Gitu. Walau lam yarbitha fi kummihi, wa ja'alaha fi jaybihi. Kalau dia enggak ikat itu dirham di kumnya, tapi malah dia kantongin di jaibun. Jaib itu kantong. Kantong itu biasa yang ada di dada. Itu jaib. Itu. Atau dulu juga biasanya orang naruh kantong tuh di sini nih. Ini jaibun. Makanya dalam Al-Quran tuh gimana ayatnya? Wadribu bijuyu bihina. Gitu. Bentangkan kerudungmu, khimarmu, bijuyu bihina sampai menutupi juyub, jaib. Kantong tuh dulu di sini. Sebelum bikin di sini, dulu orang ngantongin di sini tuh juyub. Ini juga bagian yang bentangkan kerudungmu, bijuyu bihina. Di apa namanya, di juga bagian juyub kalian. Itu. Bijuyub tuh dulu di sini. Dia enggak naruh di kum, tapi malah naruh di kantong. Juyub di jaibi hilam yadman, maka tidak rusak, tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena jaib itu ahros juga. Gitu. Li'annahu ahros. Illa idha kana wasi'an gairu mazrurin. Kecuali kalau jaibnya itu terlalu luas. Dia punya jaib lebar begitu. Gairu mazrurin dan tidak dikancingin. Wabil aksi, dan kalau seperti itu yadmanu qat'an. Bil aksi itu maksudnya disimpan di tempat yang tidak lebih baik daripada perintahnya si Al-Mudi. Al-Mudi bilang taruh di situ. Itu tempatnya baik. Dia malah naruh di tempat yang tidak lebih terjaga dibanding perintah. Itu maka dia wajib dhaman qat'an. Secara qat'i bi'an qala, seperti contohnya bi'an qala, seperti contoh kalau dia mengatakan ij'alha fi jaybik, taruh itu di kantong jaib, farabadha fi kammihi, kemudian fi kummihi, kemudian dia ikat itu di kum. Kum sama kantong tuh lebih terjaga kantong. Maka kalau dibilang sama yang punya, taruh di kantong, tapi taruhnya di kum. Ganti, kenapa? Kum itu lebih rendah tingkat penjagaannya dibanding jaib gitu. Jadi walaupun berbeda dengan perintah si Al-Mudi, perintahnya si yang nitipin, tapi kalau tempat yang justru dijadikan barang simpenan, tempat nyimpen itu lebih baik, lebih terjaga daripada perintahnya si tempat yang diperintahkan oleh si Mudi, itu enggak ada masalah. Begitu. Walau roba, ngomongin kum jadi panjang. Walau roba tuhafikum mihi kama amarohu. Kalau kemudian dia ngikutin perintahnya si Al-Mudi, perintahnya penitip barang, diikat. Walau roba tuha, kalau dia ikat itu dirham fikum mihi di kumnya kama amarohu, sebagaimana perintah Al-Mudi, lam yalzamhu al-imsaku bil yadi, maka dia tidak punya kewajiban. Dia tidak harus, tidak berarti dia wajib megang pakai tangannya. Taruh aja di dalam kum, ikat. Gitu. Thumma yunzur, kemudian dilihat. In ja'ala al-khayta rabita, in ja'ala al-khayta rabita kharij al-kummi, fa'akhazaha tarrar, dhamina. Jadi kan kata si punya titip, itu taruh di kum. Dia taruh di kum. Begitu. Diikat di kum. Begitu. Summa yundur. In ja'ala al-khayta al-rabita kharija al-kummi. Kalau kemudian dia bikin iketan begitu. Jadi ini kumnya nih. Lalu diikat begitu. Jadi kumnya tuh diikat. Iketannya di luar. Kelihatan. Zahir. Kharijal kummi, begitu. Fa akhadha tarras, kemudian karena kelihatan di luar itu, jahitannya di luar, kemudian diambil sama tarras. Tarras itu cop toror. Toror apa tarras? Toror kan? Di sini toror. Toror itu artinya copet. Dhamina, maka dia wajib ganti. Kenapa dia wajib ganti jadi yadhdhaman? Li'anna fihi idhharan lil wadi'ah. Karena bikin jahitan di luar kum itu membuat kum itu terlihat ada isinya. Karena terlihat ada isinya itu menampakkan itu. Jadi ngundang namanya itu. Idharan itu menampakkan al-wadi'ah, menampakkan barang titipannya kepada orang yang lihat. Wa tanbihan litarrar, dan itu jadi tanbih, jadi alarm. Wah, ini kumnya diikat berarti ada barang nih, kan begitu. Kumnya diikat di luar kelihatan ada barang nih gitu. Wa suhulatan fi qad'ihi wa hadlihi, dan itu menjadi suhulah, menjadi gampang karena talinya di luar. Suhulatan fi qad'ihi, untuk dipotong, aw hadlihi, atau di hal, dibuka. Dilepas ikatannya. Karena jahitannya di luar. Wa in dha'at bin hilalil uqdi. Tapi kalau ternyata barangnya hilang, udah naruh dirham di kum, ternyata barangnya hilang. Bin hilalil uqdi, sebab ikatannya terbuka. Tadi diikat tuh, masih ini, masih ikatannya masih di luar. Dha'at bukan dicolong sama maling, bukan dirampas sama copet. Tapi itu hilang, itu dirham bin hilalil uqdi, karena ikatannya terbuka. Lam yadman, maka dia enggak tanggung jawab. Dia tidak berubah ya jadi yadzaman idza kana qad ihtata fi rabti. Ya, tarar. Idza kana qad ihtata fi rabti, kalau memang dia sudah sangat berhati-hati fi rabti dalam ngikat. Jadi ngikatnya udah benar-benar kencang. Kemudian dia jalan, ternyata terlepas di tengah jalan keluar. Ah, dia enggak tanggung jawab tuh. Itu kalau ikatannya di luar. Wa in ja'ala al-khayta ar-rabita min dakhiril kummi. Kalau kemudian dia jadikan ikatan pengikat kumnya itu min dakhiril kummi, dari dalam kumnya. Saya enggak tahu gimana cara ngikat dari dalam itu. In akasal hukmu, maka hukumnya menjadi berbeda. In akhazaha lisun, kalau diambil oleh maling lam yatman, maka tidak tanggung jawab dia. Kenapa? Ya udah diikat di dalam kan enggak dinampakin, enggak jadi alarm buat maling. Emang enggak kelihatan kan begitu. Tapi tetap dirampas, yaitu memang malingnya aja pintar. Maka si orang yang dititipin lam yatman itu tidak bertanggung jawab. Wa in dha'at, kalau tadi kan ikatannya di luar. Wa in dha'at bin hilalil uqdi, kalau barangnya hilang bin hilalil uqdi karena ikatannya terlepas. Ini ikatannya di luar nih, terlepas. Layat mandi enggak ganti. Lalu bagaimana kalau ikatannya di dalam? Wa in dha'at bil hilal, kalau ternyata kemudian hilang itu barang bin hilal bil il hilali, karena copot atau terbuka ikatannya, dhamina, maka ganti. Kenapa ganti? Li'anna al-uqda, karena ikatan kum yang ada di dalam tersebut, idzan hadlan, kalau terbuka, tanasaratid darahim ila kharij, itu dirham tanasarat, itu bersebaran, tanasarat itu jatuh-jatuhan dirham tersebut, ila kharij, keluar kum, fala yash'ur bi khilafil al-aqs, maka dia tidak merasa itu ada yang keluar, bikhilafil aksi, berbeda kalau sebaliknya. Sebaliknya kalau ikatannya itu, jadi kan gini nih, ini ngomong ikatannya di dalam. Ikatannya di dalam kalau diambil maling nggak ganti gitu. Kenapa nggak ganti? Ya karena ikatannya udah di dalam. Saya nggak nampakin itu ke maling, dicopet gitu. Kalau ikatannya di luar kan nampak tuh maling kelihatan. Berarti dia tanggung jawab. Tapi kalau ikatan di dalam kan enggak. Kalau ikatannya di luar lalu terbuka begitu, itu kan udah diikat benar gitu. Kemudian itu hilang, dia enggak tanggung jawab. Kenapa enggak tanggung jawab? Kemudian diikat kan begitu. Dan hilangnya tuh gara-gara jatuh. Tapi kalau ikatannya di dalam begitu, kemudian kebuka ikatannya, kan jatuh-jatuhan tuh. Jatuh-jatuhan kan keluar. Dan dia ngerasa itu keluar. Karena dari dalam udah kerasa itu ikatan. Kalau ikatannya di luar kan kagak berasa. Gak berasa ikatannya di luar. Karena ikatannya di luar mungkin aja kesenggol orang gitu. Kalau ikatannya di dalam terbuka itu ada bisa dirasain, maka hukumnya dia apa namanya wajib ganti. Fa innaha tatanatharu fil kummi fayashur biha. Awalnya kan gak langsung keluar, tapi dia tatanathar. Berjatuhan dulu di dalam, fayashur biha, dan dia ngerasain itu. Qala Ar-Rafi'i wa tabi'ahu An-Nawawi, kata Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi, kadza qalahu al-ashab, begitulah yang disebutkan oleh ashabu Syafi'iyah. Wa huwa mushkil, tapi omongan kayak gini ini mushkil, mushkil itu ribet, susah dipahami. Li'anna al-ma'mura bihi, karena sejatinya yang diperintah kepada al-mudha, taqurrab itu cuma suruh ngikat doang, enggak ada penjelasan apa di dalam apa di luar. Fa idza ata bihi, kalau udah diikat itu hukumnya wajib ala alla yanzura ila jihati taraf, maka kita wajib untuk tidak mengabaikan, untuk tidak menggubris bagaimana cara itu terbuka, karena perintah ngikatnya udah dilaksanain, ya udah berarti udah yadu amanah, enggak berubah jadi yadu doman. Adapun ngikatnya di dalam apa di luar ribet banget sih, pokoknya perintahnya udah ngikat gitu. Perintahnya ngikat. Wala alla yunzar illa wajib alla yunzara illa wajib alla yunzara ila jihati taraf. Maka kalau ada perintah diikat udah dilaksanakan, nah, enggak usah gubris bagaimana cara jatuhnya, cara hilangnya, cara rusak, enggak usah. Bi khilafi ma idza adala anil ma'mura, berbeda kalau adala dia berpaling atau menyelisih perintah yang orang nitipin. Orang nitipin udah benar suruh ngikat, dia ngikat gitu. Adapun ngikatin, jadi maksud Imam apa namanya Imam Taqiyuddin al-Lisni, ini penjelasan ikat di luar ikat di dalam ini ribet gitu, karena yang nggak boleh atau yang semua sepakat bahwa dia abai itu kalau dia adal menyelisih perintahnya si al-mudi, tapi kan dia nggak menyelisih gitu, dijagain itu ikat di dalam apa ikat di luar itu kan ya suka-suka orang yang ikut aja kan. Jadi dua-duanya sama-sama tidak ada dhoman. Kalau kata Imam apa namanya ini perkataan Imam Taqiyuddin al-Lisni kan, apa yang perkataan Imam An-Nawawi. Oh, perkataan Imam Ar-Rafi'i. Iya, perkataan Imam Ar-Rafi'i yang diikuti oleh qala ar-Rafi'i, kan tadi qala ar-Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan wa tabi'ahu an-Nawawi, dan juga ini diikuti perkataannya oleh Imam Nawawi, kadza qalahu al-ashab. Dari mulai situ itu perkataan Imam Ar-Rafi'i sampai bi khilafi ma idza adala 'anil ma'muri bih. Jadi ini perkataan Imam Rafi'i yang mengatakan ribet banget. Makanya dibedain antara ikat luar ikat dalam. Pokoknya kalau udah ngikat udah kagak usah tanggung jawab lagi. Qultu, saya bilang, kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, wa mastashkalahu Ar-Rafi'i, apa yang diistishkalkan oleh Imam Rafi'i, apa yang dikatain ribet sama Imam Rafi'i, itu qawi, itu pendapatnya kuat itu. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin al-Lisni bilang pendapat Imam Rafi'i yang bilang kagak usah ribet dalam apa luar, pokoknya udah ngikat, itu benar tuh, kuat itu. Wayan bagil fatwa bihi, dan mestinya fatwanya ini, fatwa yang dijadikan fatwa mazhab tuh yang penting adamu al-adlu, adamul adli, tidak boleh ada berpaling belok daripada perintah. Wa yu'ayyiduhu anna ibn Rif'ata, dan itu didukung apa namanya bahwasanya Imam Ibn Rifa qala, beliau mengatakan wa qiyasu maqalahul ashab, dan qiyas apa yang dikatakan oleh ashabu Syafi'iyah tentang ikatan luar ikatan dalam, annahu law qala al-mudhi'il mudha, itu kalau yang namanya si al-mudhi mengatakan kepada al-mudha yang dititipi, ihfazha fi hadzal bait, jaga barang ini di rumah ini, fawadha'aha fi zawiyatin minhu, maka kemudian orang yang dititipin malah taruh itu barang zawiyah di pojok rumah tersebut. Fanhadamat alaihi, kemudian rusak itu gara-gara naruhnya pojok di kejauhan. Annahu yadman, maka dia tanggung jawab. Annahu law kana fi ghairiha, Karena kalau seandainya itu ditaruh di selain zawiyah, lasalima, dia akan terjaga, enggak rusak. Ma'lum annahu ba'id, dan sudah diketahui bahwasanya kalau yang namanya zawiyah itu jauh. Wallahu alam. Kita sampai sini aja. Jadi pada intinya sebab yang ketujuh ini adalah tidak menyelisih apa yang diperintahkan oleh Al-Mudi. Kata Al-Mudi begitu, ya begitu kita kerjain. Kalaupun kita berbeda, perbedaan itu mesti di tempat yang ahras, lebih terjaga. Begitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Ini sebabnya masih ada dua nih. Sebab ke-8 sama sebab ke-9. InsyaAllah di hari besok, hari Jumat. Hari Jumat sampai sebab kayaknya hari Senin nih baru selesai bab wadi'ah. Gitu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk terus mengajar agama. Dan mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Dan dengan itu kita diberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para kiai yang mengikuti kajian live atau rekaman, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Gitu ya. Apalagi, ya udah itu aja. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mohon untuk membagikan apa yang kita pelajari kepada teman-teman yang lain, agar mungkin bisa menggapai orang yang jauh lebih pintar, orang jauh lebih cerdas, orang yang jauh lebih banyak kajiannya, sehingga dia bisa melihat dan mungkin ada kecerdasan yang bisa didapati. Dengan demikian kita punya, atau saya pribadi punya orang yang mengoreksi, dan dari dulu emang udah banyak gitu. Tapi lebih banyak yang mengoreksi jauh lebih baik, agar kajiannya tetap berada pada jalur yang semestinya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.